Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, kembali kita bertemu melalui radio kesayangan kita, Radio Republik Indonesia, pada kesempatan yang berbahagia hari ini untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi. Kita akan mencoba untuk membahas ayat 121 dari surat Al-An'am yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi 'alaihi wa innahu lafisq. Wa innasyayatin layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya, perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu, dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik. Para pendengar RRI, rahimakumullah, kembali di dalam keterangan ayat 121 ini, Allah menggambarkan tentang tindakan buruk atau tindakan maksiat yang banyak dilakukan oleh manusia bersumber dari apa yang dia konsumsi. Sekali lagi Allah mengatakan wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaih. Jangan kamu makan. Ini untuk menunjukkan bahwa ternyata aktivitas makan yang dilakukan oleh manusia itu akan banyak sekali mengarahkan manusia kepada hal-hal yang dilarang kalau ternyata dia tidak mencari rezeki dengan jalan yang halal. Di sini dikatakan bahwa kita dilarang untuk memakan makanan yang tidak disebutkan nama Allah di dalamnya. Ini merupakan satu hal yang sangat jelas bahwa dikhawatirkan ketika dilakukan penyembelihan terhadap hewan-hewan yang akan kita konsumsi, kalau ternyata tidak dibarengi dengan nama Allah ketika penyembelihan itu, dikhawatirkan penyembelihan itu akan dilakukan untuk dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan innahu lafiskun. Itulah merupakan suatu bentuk kefasikan. Oleh karena itu, berusahalah untuk tetap menjaga sikap kita ketika kita menyembelih hewan, tetaplah mengiringi nama Allah Subhanahu wa taala saat kita melakukan penyembelihan itu, karena itu adalah salah satu jalan untuk menunjukkan bahwa yang kita lakukan itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dipersembahkan kepada yang lain, apakah untuk ke laut, apakah untuk ke kuburan dan lain-lain sebagainya yang merupakan tindakan kemusyrikan. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita ada Ustaz Jainal di sini yang siap untuk memberikan penjelasan yang lebih dalam. Tapi di sini Ustaz Jainal, menarik adalah ketika wa inna syayatina layuhuna, bahwasanya setan-setan itu mewahyukan kepada awliyaihim. Iya. Ini mungkin dalam penjelasan sebelumnya sudah ada dijelaskan, tapi mungkin ada penjelasan lanjutan bahwa setan itu hanya membisikkan saja, ya, sifatnya. Setan itu tidak pernah memaksa seseorang untuk melakukan suatu perbuatan jahat. Ini kira-kira apa maksudnya, Ustaz? Iya, jadi ini menarik kata-kata yuhuna. Iya. Karena ada kita menemukan di Indonesia baru-baru ini dia mendapatkan wahyu. Dia merasa dirinya mendapatkan wahyu. Benar, bahwa wahyu secara bahasa itu adalah bisikan. Iya. Tetapi tidak harus dari Allah atau tidak harus dari Jibril, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini, inna syayatina layuhuna ila awliyaihim. Ketika dia mengaku dirinya sebagai nabi, maka dia pun mendapatkan wahyu. Tetapi wahyu itu dari setan, sesuai dengan ayat ini. Suatu hal yang menarik, Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh hari mengatakan pasti wali-wali setan akan mendapatkan wahyu dari setan, digunakan dengan lam taukid. Layuhuna adalah la di sini lam taukid, stressing, penekanan. Pasti orang yang mengaku dirinya nabi sekarang pasti mendapatkan wahyu. Wahyunya dari setan, bukan dari Jibril. Apalagi dia mengakui bahwa dirinya sebagai Jibril. Itu tentu saja sangat sangat salah. Jibril yang dimaksud ini Jibril utusan setan, boleh jadi begitu. Iya, ilah. Kalau begitu Ustaz Jenal, mengenai masalah bisikan ini, bagaimana cara kita untuk mengetahui mana bisikan itu yang berasal dari malaikat ataukah berasal dari syaitan ataukah berasal dari manusia? Kalau manusia sudah jelas lah ini ya. Untuk membedakan ini kira-kira gimana? Ya, jadi selama bingkainya ajaran Islam itu benar, Al-Quran dan Al-Hadis dan ijma ulama itu tidak bertentangan, tidak bertentangan dengan hal yang demikian, maka itu adalah bingkai dari inilah mungkin man ro'ani fil manam faqad ro'ani fa inna syayatina la yatamassalubi. Barang siapa melihat aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam mimpi, maka dia benarlah melihat aku karena setan tidak pernah melihat aku. Sekarang ini kan permasalahannya bagaimana, apakah memang Nabi Muhammad mengaku saya adalah Nabi Muhammad? Kalau itu sampai demikian, maka kita akan melihat apakah memang ajaran yang dibawanya itu sesuai dengan Al-Qur'an. Karena boleh jadi orang merasa saya mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad, rupanya mungkin dia merasa mengaku-ngaku Nabi Muhammad, rupanya bukan. Tapi ya, menariknya, dan kenapa bisa yakin pula begitu ya kan? Karena apa? Karena memang setan tidak akan menyerupai Nabi Muhammad, ya, Nabi Muhammadnya. Tetapi kalau Jibril, kita tidak ada bahwa memang saya bertemu dengan Jibril dan Jibril mewahyukan kepada saya, itu tidak ada. Iya. Nah, itu dia. Kemudian masalah bisikan tadi, bagaimana setan membisikkan kepada kita? Tentu saja benar sekali, bisikan setan itu adalah bukanlah paksaan, dia sekadar menggoda. Zuyina linnasi, manusia dihiasi. Godaan itu adalah hiasan. Suatu hal yang menarik disebutkan, laisa li alaikum sultan. Saya, kata setan, tidak memiliki kekuasaan, kekuasaan untuk memaksa kamu sehingga melakukan apa yang kamu inginkan, dan juga tidak memiliki argumentasi yang memuaskan logika kamu sehingga kamu melakukannya dengan akal sehat. Artinya apa? Bisikan itu sangat rapuh, secara logika tidak kuat, secara fisik pun tidak kuat. Tetapi terkadang kerapuhan itu menjadi menarik karena apa? Dihiasi. Zuyina, ya. Itulah dia mungkin kekuatan setan dalam menggoda manusia. Artinya perbuatan baik dan buruk itu sebenarnya bersumber dari si pelaku itu sendiri, begitu. Ketika setan membisikkan, itu pada akhirnya nanti yang menentukan adalah manusia itu sendiri, begitu. Nah, inilah yang menarik ketika seorang sahabat dari Imam Hasan Al-Basri bertanya kepada Imam, "Wahai Imam, bagaimana Anda bisa berperangai baik atau bersikap baik, berakhlak baik?" Apa jawaban dari Hasan Al-Basri? "Aku berperangai baik itu karena aku melakukannya sendiri." Bagaimana itu, Imam? "Ketika aku melihat orang lain melakukan kesalahan, aku berusaha untuk tidak meniru kesalahan itu. Dan ketika aku melihat seseorang melakukan kebaikan, aku selalu berusaha untuk menjadikan kebaikan perbuatan itu menjadi aktivitas kehidupanku." Jadi menarik di sini adalah ketika ternyata seorang manusia itu di dalam melakukan perbuatan baik dan buruk itu sebenarnya itu akibat keinginannya sendiri, bukan akibat keinginan syaitan atau keinginan orang lain. Menarik juga Ustaz Perdana, ini ayat terkait berulang-ulang dari ayat 119 kita menemukan sudah mulai waqulu wala taqulu. Di sini lagi mulai wala taqulu. Kemudian dikaitkan juga dengan sebelumnya dengan wazaru zahiral ismi wa batinah. Ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa ketika perut dan kemaluan itu dijaga, maka selamatlah manusia di muka bumi ini. Artinya apa? Memang kembali lagi, masalah perut ini adalah masalah yang sangat prinsip yang harus dituntaskan agar manusia dapat menjadi berpikir cerdas dan dapat beriman dengan baik itu. Kalau Ustaz Perdana melihatnya bagaimana? Iya, benar sekali. Saya akan menggambarkannya dalam sebuah kisah yang menarik adalah ketika ada seorang ahli ibadah, Malik bin Dinar namanya. Dia adalah seorang ahli sufi pada zamannya. Pada suatu hari dia pergi ke pasar. Ketika dilihatnya ada seorang penjual buah tin, dia sangat tertarik sekali dengan buah tin ini. Kemudian karena dia tidak punya duit, dia datangi saja dan dia katakan, "Boleh saya mengutang?" katanya. Apa kata tukang jual ini? "Tidak boleh," katanya. "Saya jualan." Kalau diutang nanti rugi. Kemudian kalau gitu saya jadikan saja jaminan sepatu saya ini. Masih juga ditolak oleh penjual tadi. Akhirnya dia pulang. Ada orang lain di situ yang jualan membisikkan, menyampaikan informasi kepada penjual ini. Anda tidak tahu itu tadi siapa. Itu adalah Malik bin Dinar, seorang ahli ibadah katanya. Karena mendengar begitu istimewanya Malik bin Dinar ini, akhirnya si penjual buah tin ini mengirimkan ke rumah Malik bin Dinar satu gerobak buah tin untuk dikasih. Sampai di sana dengan iming-iming kalau diterima yang membawa ini, kalau diterima adalah seorang budak yang membawa, dia akan dibebaskan. Sampai di sana dikasih, ditolak sama Malik bin Dinar. Apa katanya? Kata si pembawa tadi, kalau Anda menerima ini, maka saya akan dibebaskan dari perbudakan. Apa kata Malik bin Dinar? Kalau saya terima ini, saya menjadi budak, engkau yang akan bebas, katanya. Itulah, saya bersumpah bahwa mulai hari ini saya tidak akan mengikuti kemauan perut saya, dan saya tidak akan makan buah tin ini selama-lamanya. Begitulah bagaimana Malik bin Dinar berusaha untuk menjaga agar tidak terjebak dalam hawa nafsu yang bersumber dari perutnya. Ini adalah satu hal yang sangat besar. Karena kalau kita mampu menjaga perut kita sebagaimana kata Umar bin Khattab yang tadi Ustaz jaga, malulah engkau kepada Allah, hadis Rasulullah itu ya, malulah engkau kepada Allah dengan cara menjaga otakmu dari apa yang difikirkan, menjaga perutmu dari apa yang diisi, dan menjaga segala tindakan dan sikap perbuatanmu. Iya. Jadi menarik sekali, umat Islam itu bukan tidak boleh mengejar dunia, tetapi suatu hal yang perlu diorientasikan dalam mengejar dunia, dijadikan visi hidup di dalam mengejar dunia, bahwa dunia itu berada di genggaman tangannya, bukan di hatinya. Iya. Artinya apa? Ketika dunia itu berada di tangannya, ketika dia lepas, dia lepaskan. Karena memang begitulah dunia. Ketika dia dapat, dia pegangkan, dia gunakan sarana ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeah. Tapi tetap saja, di dalam hatinya tiada kemusyrikan. Yang ada bahwa hati ini bersemayam asma'ullah al-husna, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dengan demikian, seperti kata Abdul apa, Malik bin Dinar tadi, jangan sampai kita digoda oleh dunia dengan kemewahannya, tetapi jadilah kita penguasa dunia. Iya, jangan menjadi budak dunia. Jangan menjadi budak dunia, tapi jadilah kita penguasa dunia. Kemudian disebut di sini, wa in atoktumuhum wa innakum lamusyrikun. Kembali kepada hum siapa ini Pak Ustaz? Iya, ini kembali kepada syaitan ini. Iya. Kalau kamu mengikuti syaitan-syaitan itu, maka kamu sudah melakukan tindakan kemusyrikan. Ini juga satu hal yang menarik bahwa kenapa seorang manusia itu mengikuti syaitan, sedangkan dia tahu syaitan itu adalah pembisik kepada kejahatan. Dan kita juga tahu bahwasanya syaitan itu adalah makhluk yang sangat jelek, begitu. Ini sungguh menarik karena ada sebuah tulisan yang mengatakan kalau Anda mengikuti syaitan, berarti Anda sudah mengikuti, bersedia untuk menjadikan pendamping Anda itu adalah orang yang sangat jelek, orang yang ingkar kepada Allah, ya, ya. Ini tadi, ini diakibatkan oleh manusia yang wa in ata'tumuhum. Hanya karena dihiasi oleh kepentingan dunia, maka dia bersedia menjadikan dirinya itu sebagai budak dunia dan ditemani oleh makhluk yang jelek yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya di sini Pak Ustaz juga bahwa hanya gara-gara makan seseorang itu bisa menjadi musyrik. Iya, benar sekali. Gara-gara makan seseorang itu bisa menjadi fasik. Gara-gara makan seperti kata Malik bin Dinar tadi, seseorang itu menjadi budak dunia. Nah, ini merupakan prinsip bagi kita bahwa sebenarnya bukan hidup ini untuk makan, tetapi jadikanlah makan sebagai sarana memperkuatkan diri untuk hidup, untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini mungkin yang perlu direnungi dalam kata-kata bijak yang sering kita ulangi di siaran RRI yang kita yang kita banggakan ini. Iya, benar sekali. Mengenai masalah makan ini adalah satu masalah yang cukup besar. Dan mungkin salah satu permasalahan kemudaran umat Islam saat sekarang ini adalah ketika dia berlomba-lomba di dalam makan, memakan, memakanan, akan tetapi malah semangat bekerjanya itu semakin menurun. Mm-hmm. Ya, ketika pikirnya itu terobsesi untuk hari ini makan di mana, harus makan apa, sedangkan untuk berbuat kebaikan kepada orang lain ini sudah semakin terkikis di dalam pemikirannya. Mm-hmm. Baiklah para pendengar rahimakumullah, banyak sekali hal-hal yang bisa kita petik dari keterangan ayat 121 ini, terutama sekali tentang permasalahan mengkonsumsi makanan atau tindakan kita di dalam aktivitas makan memakan. Ini adalah salah satu bagian dari kehidupan, akan tetapi jangan dijadikan sebagai tujuan dari hidup kita. Makan hanyalah bagian dari aktivitas kehidupan, sedangkan berbuat baik kepada orang banyak dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah misi hidup seorang muslim yang harus dia tanamkan di dalam jiwanya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatiannya. Insyaallah kita bertemu di lain waktu dan di lain tempat, dan kami akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.